spesial untuk Trio Mulyo Ngerang. Ku hanya sebatas melihat wajahmu kasih, walau kita pernah saling mencintai. Aku juga kasih hanya sebatas pemandang, walau kita pernah sama-sama salah. Yang request dinding kaca, yang request dinding kaca, selamat menikmati. Yang di depan sana berapat boleh ya. Sama-sama sayang. Terima kasih. Walau seberat apapun rinduku padamu, ya. Walau sedalam apapun sedalam itu cintaku padamu, ya. Ku sadari tak mungkin dapat memiliki. Aku telah beristri. Goyang lagi tangannya diangkat, hey. La la la la la la la la la la la la la la la la. Terima kasih. Mas Yudi. Gerhana kasih simpan bersalah.